Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, para pendengar Radio Insani 102.2 FM rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin dan sedang dalam pembahasan ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdaru an-niyah. Babul ikhlasi wa ihdaru an-niyah, atau babul ikhlasu, babun al-ikhlasu wa ihdaru an-niyah. Bab tentang keikhlasan dan bagaimana kita ini hendaknya menghadirkan niat. Pada kesempatan pekan yang lalu, kita telah mempelajari firman Allah Ta'ala di surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berlaku ikhlas dalam setiap amalan agama dia. Terlebih lagi kemarin dalam masalah sholat dan juga dalam masalah zakat, karena sholat dan zakat merupakan dua amal ibadah yang memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kemudian juga kita telah mempelajari firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya tidak akan sampai kepada Allah darah-darah dan daging-daging kurban, sebagaimana telah kita jalankan beberapa hari yang lalu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, dari kita. Ini menunjukkan bahwasanya ayat, dua ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengatur niat dan keikhlasan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari sekilas tentang surat Ali Imran ayat 29, di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ali Imran ayat 29. Allah berfirman yang artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian menyembunyikan apa yang terdapat dalam dada kalian, autubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, niscaya Allah akan mengetahuinya. Seandainya kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, niscaya Allah akan mengetahui. Apa yang kita sembunyikan di dalam dada diantaranya adalah niat. Allah tahu tentang nawaya ibadih. Allah tahu tentang niat-niat para hambanya. Atau yang kita tampakkan berupa amalan-amalan atau ucapan-ucapan, Allah tahu. Meskipun di tempat yang sangat tersembunyi, di mana tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jadi Allah tahu ma fid dhamir wa ma fis sarair wa ma fid dhahir. Allah itu tahu apa yang ada di dalam perasaan kita, apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tampakkan. Maka faedah dari ayat ini yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin In Adilali hafizahullahu taala, beliau mengatakan yukhbirul maula tabaraka wa taala ibadahu annahu ya'lamu sarair wadh-dhamair wadh-dhawahir. Allah mengabarkan bahwa dirinya mengetahui tentang rahasia-rahasia hambanya dan juga segala perasaan dan isi hati hamba-hambanya, serta mengetahui amalan-amalan zahir hamba-hambanya. Ini mau kita sembunyikan, mau kita tampakkan, Allah pasti tahu. Jadi buat apa kita menyembunyikan, artinya begitu. Karena Allah Maha tahu, tidak mungkin kita menyembunyikan. Karena kita tahu bahwasanya Allah itu adalah mengetahui, maka sebaiknya dan sudah seharusnya kita mengatur niat-niat kita. Percuma sholat kalau niatnya bukan karena Allah. Artinya bukan berarti kok kita tidak sholat, jangan. Tapi sholatlah karena Allah. Karena sholat yang bukan untuk karena Allah itu hukumnya apa? Sia-sia. Ya. Bukan terus kalau begitu, lah saya enggak bisa ikhlas, tak ora sholat baik. Nah ini bukan, ini kesimpulannya salah. Kesimpulan yang benar adalah saya tak sholat dan berusaha untuk apa? Ikhlas. Ibu-ibu kan pembahasannya paling kerudung, ya, yang paling kelihatan gitu kan. Sebagian ibu-ibu pakai jilbab, lah nyongang gue jilbab ora isa ikhlas, ora jilbaban baik, ya. Salah kesimpulannya. Tapi kesimpulan yang benar adalah apa? Berjilbablah dan berusahalah untuk ikhlas. Karena memang awal pertama terkadang berat, Pak. Kita dalam beramal, awal pertama itu terkadang berat. Pertama kali datang ke masjid, dulu saja gojak gajek. Apa gojak gajek? Maju mundur. Ya walaupun jalannya tidak maju mundur, ya, tapi teko apa ora ya? Teka apa ora ya? Begitu. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Ya. Mau pertama kali datang pengajian aja, ya Allah, sing teko jenggoten, oh gek-gek, nah, gek-gek, ya kan? Sing ngajar ya jenggoten, ning batikan rada mending. Ya. Nah, misalnya begitu. Jadi gojak gajek. Itu pertama kali. Dan pertama kali terkadang seorang itu ikut-ikutan temannya. Terkadang. Temannya ikut sholat, dia temannya sholat ikut sholat, temannya puasa ikut puasa, temannya ngaji ikut ngaji, temannya pakai jilbab ikut pakai jilbab, temannya berusaha begini dia ikut begini, nggak apa-apa, itu pertama kali. Tapi nanti terus dia berusaha membenahi diri. Makanya dulu para ulama mengatakan, menceritakan tentang diri mereka, kunna natlubul ilma li ghairillah. Dulu kami itu ngaji untuk selain Allah. Itu dulu ulama loh. Apalagi awake, awake dewek. Dulu aja mentang-mentang wah nyong tak ikhlas. Oh, sulit langsung. Orang ikhlas itu adalah seperti kita definisikan al-ikhlasu faqdu ru'yatul ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seorang merasa tidak ikhlas. Nah itu. Kalau sudah nyong ikhlas, nah ini sulit. Ya. Maka kembali, dulu para ulama ketika menceritakan diri mereka di awal-awal ngaji, mereka mengatakan kunna natlubul ilma li ghairillah. Dulu kami itu mencari ilmu untuk selain Allah. Jadi masih ada keinginan-keinginan lain. Di antara mereka ada yang dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar. Ya, sampai ada yang diikat kakinya. Enggak boleh keluar dari rumahnya, diikat kakinya. Ya, untuk belajar. Jadi kan terpaksa. Ya. Di antara mereka ada yang digendong sama bapaknya. Ya. Bahkan bukan hanya digendong, disuruh jalan, dipaksa malah. Kalau gendong enak, dipanggul, ya, disunggi. Sing nyatep bapake. Ya, sing nyatep bapake. Anake gletak, turun, dolanan. Atau minimal apa? Duduk. Enggak bisa nyatep. Yang nyatet bapaknya. Setelah pulang catatannya kasihkan pada anaknya. Nih loh. Jadi begitu. Dulu itu seperti itu. Kunna natlubul ilma li ghairillah. Fa aba ayyakuna illa lillah. Tapi ternyata ilmu itu tidak bisa nyantol kecuali kalau kami mencarinya karena Allah. Artinya apa? Semakin besar keikhlasan seorang dalam mencari ilmu, akan semakin apa? Mudah dalam memahami. Semakin besar keikhlasan seorang dalam mencari ilmu, insya Allah akan semakin mudah dalam memahami. Karena orang itu kalau sudah ikhlas, berarti dia sudah betul-betul mengharap ridha Allah. Ini berarti adalah orang yang menolong Allah. Orang yang menolong Allah dengan mengikhlaskan niatnya, pasti Allah akan menolongnya. Intansurullaha yansurkum. Kalau Allah, kalau kalian menolong agama Allah dengan cara mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Dan kalau ikhlas, itu ngajine awet. Ibadai awet. Yusabit. Apa itu yusabit? Mengokohkan. Yusabit akdamakum. Kokoh sikile. Ya. Mengokohkan kakinya. Maka orang kalau itu ikhlas, itu awet. Mungkin yang namanya kiai, yang namanya ustad, yang namanya mubalik, yang namanya pengajar, pasti memiliki apa? Kekurangan. Ya, ketika suatu saat melihat kekurangan pada ustadznya, kekurangan pada kiainya, kekurangan pada seorang mubalig, itu adalah sisi kewajaran. Ya, kenapa? Karena dia mencari ilmu semata-mata karena Allah, bukan karena sang ustadz, bukan karena sang kiai. Dia kokoh, tidak gampang terombang-ambing dan awet lama. Maka kita dapatkan, tanya sebagian orang sudah berapa tahun ngaji? Alhamdulillah saya sudah 10 tahun. Yang ini sudah 15 tahun. Yang ini sudah sekian tahun. Tidak peduli siapa yang ngajar, yang penting yang diajarkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman para ulama pendahulu kita. Jangan pilih-pilih, kan berngaji lucu, kepenak, ya, teka. Anggur sing siji ne maneng kan anggur ngaji ora lucu, ora kepenak, nyentak-nyentak bae, anu ngantuki, ya, ora teka, ya. Ini tidak seperti itu, ya. Orang yang ikhlas, saya niat ngaji itu apa? Ketika niat ngaji saya itu adalah mencari jalan menuju surga, itu minimal loh. Walaupun datang enggak paham, itu paling tidak sudah jalan menuju apa? Surga. Datang jauh-jauh ngantuk. Ya. Cuma atau mungkin sekedar lewat singgah, itu gak akan rugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul qaumu la yashqa minhum jalisuhum. Mereka itu para pencari ilmu adalah satu kaum, orang yang duduk bersama mereka enggak akan celaka. Adanya cuma apa? Untung. Taruhlah datang belum faham, sekali belum faham, besok lagi belum faham lagi, tiga kali lagi belum faham, itu sudah dapat kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahnya baginya jalan masuk ke dalam surga. Dari dua sisi. Dimudahkannya itu dari dua sisi. Berapa sisi? Dua. Yang pertama, jalan menuju tolabul ilmi, jalan menuju majelis ilmu, itu merupakan ibadah. Jadi itu saja sudah ibadah, itu satu. Makanya kalau datang mangkat ngaji niate salah, bahaya. Betul itu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yuriduhu illa li'aradin min aradid dunya lam yarih raihatal jannah. Ini ancaman bagi yang datang ngaji niate beda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ilmu-ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari karena Allah, berarti ilmu apa itu? Ilmu agama. Ya ilmu tafsir, ya ilmu hadis, ya ilmu fikih, ya ilmu faraid, ya ilmu yang lainnya. Barang siapa yang mencari ilmu-ilmu agama, harusnya dicari karena Allah, tapi ternyata dia mencarinya bukan karena Allah, tapi karena kepentingan dunia. Tapi karena apa? Kepentingan dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yarih raihatal jannah. Apa itu? Tidak mencium baunya surga. Berarti datang kalau niatnya salah bahaya. Pertanyaan, niki hadis ancaman njenengan nopo nggih sinten? Ini hadis itu ancaman untuk yang belajar atau yang ngajar? Yang belajar. Cung. Yang belajar atau yang ngajar? Dua-duanya, kok bisa dua-duanya, Pak? Kenapa? Kok bisa dua-duanya? Jelas la yuriduhu illa li ghoradin. Ini barang siapa yang mencari ilmu, yang datang sini mencari ilmu siapa? Saya napa jenengan? Wah, wah niki nekat nih. Kenapa coba? Ya, dua-duanya. Jadi ustate ojo ayem. Ustadnya tidak boleh apa? Ora kena ayem, seayem-ayeme ustad. Kenapa bos? Itu kan hadis ancaman untuk para santri. Nuwun sewu ustad, jenengan wau niku maca napa mboten sedurunge ngajar? Tadi sebelum ngajar itu belajar atau tidak? Jawabannya ya nek belajar. Tapi kebanyakan sebelum ngajar pasti belajar. Nah, dalam belajar itulah niat sang pengajar dilihat. Oh, dia belajar ben iso ngomongnya apik banget. Ya, le belajar tujuannya biar apa? Ngomongnya bisa apa? Bagus sekali, orang nanti memuji-muji dia. Naudzubillahi min dzalik. Atau mungkin membuat orang menangis. Saya akan ungkapkan kata-kata ini. Biar si mandi banget ning kono nangis, ki kudu nangis meninggi. Nah, misalnya begitu. Jadi bagaimana dia berusaha menghias kata agar yang mendengarkan terpukau dengan dia, itu saja. Bukan bagaimana yang mendengarkan mendapat hidayah dari Allah, beda. Atau menerangkan ilmu. Maka ancamannya berat. Ini yang pertama. Jadi dimudahkan jalan menuju surga karena jalan menuju majelis ilmu itu saja sudah apa? Usaha masuk ke dalam surga. Maka rugi, ada sisi kekurangan kalau ngaji ning nonton TV atau ngaji mengrungokaken radio. Nek bisa rawuh-rawuh. Dari sisi ini tidak didapatkan. Keluar, berjalan, menuju majelis ilmu. Tapi bukan berarti sia-sia begitu saja. Masing-masing usaha pasti ada apanya? Balasannya. Jangan khawatir. Yang memang tidak punya kemampuan kecuali hanya dengan membaca buku atau mungkin mendengarkan radio atau melihat televisi, alhamdulillah sekarang televisi-televisi Islam sudah sangat sangat banyak ya, atau rekaman-rekaman, maka mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Dan yang masih bisa ngaji datang, karena apa? Ini jalan menuju surga. Ini yang pertama. Jadi betul-betul mencari ilmu itu jalan menuju surga. Yang kedua, kemudahan yang diberikan oleh Allah. Yang tadi kan dua. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Berarti yang pertama apa? Betul-betul jalan mencari ilmu itu adalah jalan menuju surga. Maka niatnya harus diatur betul. Yang kedua, dengan kita berjalan mencari ilmu akan dimudahkan oleh Allah mengetahui mana amal saleh untuk kita amalkan dan mengetahui mana yang tidak baik untuk kita tinggalkan. Orang yang bisa mengamalkan amal yang baik dan meninggalkan amal yang buruk berarti apa? Orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa dijanjikan masuk ke dalam surga. Makanya masya Allah ya, mengatur niat dalam mencari ilmu itu betul-betul harus apa? Harus hati-hati sekali. Termasuk yang ngajar itu nomor satu, yang paling kena dulu, karena sebelum yang lain belajar dia pasti belajar lebih dulu. Makanya ketika kita membaca hadis yang saya sebutkan tadi ya, hendaklah yang pertama kali kita bayangkan adalah diri kita sendiri. Barang siapa yang mencari ilmu-ilmu agama untuk selain Allah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Baik. Maka alangkah salahnya seperti yang saya katakan tadi, apabila kita simpulkan onek ngono rasah ngaji wae salah, onek ngono rasah sholat wae salah, oh kalau begitu nggak usah ngaji saja ini salah, oh kalau begitu nggak usah sholat saja ini juga salah, oh kalau begitu nggak usah pakai jilbab saja ini juga salah. Yang benar adalah tetaplah ngaji, tetaplah sholat, tetaplah pakai jilbab, tetaplah puasa, tetaplah beramal soleh dan luruskan niat. Latihan, latihan. Karena terus terang mbak, kita ini seusia kita ini belum tentu kita bisa ikhlas loh. Betul. Wis teko nang masjid, ora ana kancane. Lah bali bae, nah itu ya bali bae. Utawa teko nang masjid rono kancane salate kebat-kebet. Ya kebat-kebet. Sudah datang ke masjid sendirian, salatnya apa? Cepet. Biasanya yang dipakai ya, yang dibaca kalau salat sendirian apa? Ya kul huwallah, kul a'udzu birabbinnas sama kul a'udzu birabbil falaq inna a'taina. Ya, syukur-syukur terkadang malah bukan syukur-syukur, terkadang juga malah apa? Enggak pakai suratan. Tapi kalau ada temannya, wah, mulai muncul Al-Baqarahnya, ya kan? Mulai muncul Ali Imran-nya, ya, mulai muncul Yusuf-nya, mulai muncul Al-Kahfi-nya, mulai muncul Maryam-nya, mulai dan yang lain-lain. Ya, kenapa? Karena ditonton, ya. Terkadang seperti itu niat kita saja yang usia seperti ini masih apa? Masih sulit. Makanya salah sekali kalau kita ini hanya sekedar mengatakan lah rasah baik, salah. Yang benar adalah tetap beramal dan luruskan niat, karena Allah mengetahui niat kita. Apapun dan bagaimanapun kita sembunyikan, Allah akan mengetahui niat kita. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, Allah mengetahui segala gerik kita. Allah mengetahui segala gerak-gerik kita. Maka kesimpulannya apa? Hati-hati dalam berbuat maksiat. jangan sampai Allah melihat kita. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Terus bagaimana dong? Kalau begitu harusnya kita ini jangan bermaksiat, karena tidak mungkin luput dari penglihatan Allah. Dan maksiat itu bukannya sekedar maksiat zahir. Maksiat itu juga maksiat apa? Batin. Sebagaimana amalan itu ada amalan zahir dan batin, maka maksiat juga ada maksiat zahir dan batin. Batin Allah, batin Allah udah suudon itu kan batin Allah itu, ya. Batin tapi apa? Jelek itu kan sudah suudon itu, ya. Hati-hati itu amalan. Itu prasangka buruk. Kemudian hasad. Ngadepi. Kancane catatane lengkap nyong ora. Tapi paling rati wacah ora kaya nyong. Nah, ini sudah ya Allah ini. Ya, ini sudah hati yang sudah mulai apa? Sombong ya kan. Kayak walaupun nyatet paling-paling ditakoni ndelohom ya. Meskipun nyatet nek ditanya apa? Ndelohom. Ndelohom itu apa ya sini ya? Melongo ya orang, walaupun kadang muncul perasaan seperti itu. Ingat, ini takabur, dan takabur adalah penyakit apa? Penyakit hati. Itu maksiat hati. Dan ingat, tidak akan masuk surga orang yang memiliki penyakit takabur di dalam hatinya. Ngeri itu. Kenapa? Syaitan aja muncul kesombongan sedikit langsung diusir dari surga-surga. Itu bukan tempatnya orang sombong, kayak syaitan dan sejenisnya, iblis. Ya, iblis dan sejenisnya. Begitu muncul rasa sombong, keluar. Surga ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong, keluar. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu adalah semut kecil, ya. Dzarrah itu sigharun naml, ya. Kalau orang sekarang mengartikan atom, diartikan adalah sigharun naml. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat dzarrah. Karena surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong. Ini penyakit hati, ini amalan, ini maksiat batin ini. Mengeluh. Mulut bisa bersyukur, tapi hati dersulo. Bisa atau enggak? Mulut bisa bersyukur, tapi hatinya dersulo. Gimana sehat kamu? Sehat. Tapi dalam hati, sehat-sehat. Laran-laranan baik. Mulut takon sehat-sehat kayak kue. Ya. Situ tanya-tanya sehat, saya itu sakit-sakitan terus. Ini bersulah hatinya. Nah, ini ada musyukur yang seperti ini. Mulut mungkin wah memuji-muji Allah, tapi hati terkadang memaki-maki Allah. Hati-hati. Ini maksiat batin. Padahal Allah tahu. Ya, Allah maha tahu. Maka sesungguhnya kalau sudah demikian halnya, ya Allah mudah-mudahan membimbing kita semuanya. Berat ya Pak ya? Berat sekali. Untuk tidak maksiat itu apa? Berat. Hawa nafsu. Terkadang tiba-tiba apa? Muncul, pingin ini, pingin itu. Ya. Enak dulu kalau ada ulama sampai mengatakan dalam biografi beliau, seorang ulama, ya, dikatakan, kana la ya'rifu kaifa ya'si rabbahu. Ada ulama yang dikatakan begitu dalam biografi beliau. Dikatakan tentang beliau, saya lupa namanya, orang ini, alim ini, tidak tahu bagaimana cara bermaksiat kepada Allah. Gimana coba Pak kalau gitu? Kalau kita mau bermaksiat gampang atau enggak? Wih, jago nih, ngerti bidang ini cara maksiatnya kepiye, sing bidang ini cara maksiatnya gimana, yang ini bidang cara, sangat mudah. Tapi ini ulama, seorang alim ini dikatakan dia tidak tahu bagaimana cara bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena enggak pernah kenal. Itu pentingnya tarbiyah. Anak-anak kita ini, dulu kita tertarbiyah bagaimana? Kita dulu terdidik itu bagaimana? Lingkungannya bagaimana? Cara mendidiknya bagaimana? Yang ada di sekitar kita itu bagaimana? Hasilnya tahu sendiri. Nah, kita ingin nanti generasi kita nek bisa jangan sampai kenal seperti itu. Minimal dia tidak lebih pandai dari bapaknya dalam bermaksiat. Dia tidak lebih pandai dari ibunya dalam bermaksiat. Dia harus lebih taat dari bapaknya. Dia harus lebih taat dari ibunya. Dia harus lebih bisa muraqabah kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ini adalah generasi kita. Penginnya begitu. Gimana caranya? Berdoa. Banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba sing dinagi wis donga kaya kuwi sapa ya? Cung. Terkadang kalau kita tanya, saya udah doa belum? Bingung, wis donga apa durung ya. Maka banyak doa dan tetap berusaha. Ini kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya definisi di antara definisi takwa adalah kata para ulama adalah alla yajidaka haitsu nahaka wa alla yafqidaka haitsu amarak. Arti takwa kepada Allah adalah, kata sebagian ulama, adalah jangan sampai Allah mendapatimu di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai. Jangan sampai Allah mendapatimu di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Di perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Zina, Allah tidak melihat Anda di situ. Mencuri, Allah tidak mendapatkan diri Anda di situ. Ghibah, Allah tidak dapatkan diri Anda di situ. Namimah, Allah tidak mendapatkan Anda di situ. Membunuh orang, Anda tidak didapatkan oleh Allah di situ. Mendzalimi orang lain, Allah tidak mendapatkan Anda di situ. Wa alla yafqidaka haitsu amarak. Dan jangan sampai Allah kehilangan Anda di tempat-tempat yang diperintahkan. Jangan sampai sholat, mana hambaku? Sholat subuh, dini tesih, kelon karo guling. Ya. Sholat duhur, dini masih sibuk dengan kerjaan. Sholat asar, dini. Sholat maghrib, dini sih. Sholat isya, lah dini. Puasa, mana hambaku gak kelihatan? Allah Maha tahu, bukan kok kehilangan itu. Allah tahu. Kalau enggak dalam kebaikan, ya pasti dalam apa? Kemaksiatan. Karena jiwa itu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, illam tasghalha syaghalatka. Jiwa itu, kalau engkau tidak sibukkan dia, pasti jiwa itu akan menyibukkan Anda. Jiwa itu seperti anak kecil. Kalau kita tidak sibukkan dia, dia yang akan menyibukkan kita. Ya, kita kasih aja hitung-hitungan. Oh, 1 sampai 100. Sibuk tadi ya? Sibuk ya, Masya Allah. Belajar matematika sampai kemang dia belajar terus ya kan? Tapi kalau tidak kita sibukkan, bagaimana hasilnya? Wah, dia pasti ayolah bi, ayolah mi terus begitu. Dia yang menyibukkan kita. Nah, kita sibukkan jiwa kita supaya jiwa kita itu jangan menyibukkan kita. Sibukkan dengan apa? Sibukkan dengan kebaikan. Sehingga kita tidak tersibukkan dengan kemaksiatan. Ini di antara faedah ayat 100 ayat 29 dari surat Ali Imran ya. Berapa? 10 menit. Kurang 10 menit. Demikian faedah dari surat Ali Imran ayat 29 ya, dan kita akan masuk dalam hadis yang pertama dari kitab Riyadus Salihin. Nah, dari bab pertama. Qala al-muallifu al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdillah, Ibn Qurti, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Dan kita lihat nasab beliau itu bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ini adalah kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek yang kesekian bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Murrah bin Ghafil dan seterusnya. Wa yattasilu nasabu ila Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan nasabnya berarti bersambung kepada Nabi Ismail dan bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu bin niyyati, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mendapat apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai, awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihatihi, hadis ini adalah hadis yang disepakati tentang kesahihannya oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di sini, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kemudian beliau juga bersabda, dan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ulama mengatakan dua kalimat ini mengandung faedah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi sebelum masuk ke dalam faedah, saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di mana saking agungnya hadis ini, sampai-sampai seorang ulama mengatakan, man arada an yu'allifa kitaban falyabda' bihadal hadis. Barang siapa yang ingin menulis sebuah buku, sebuah kitab, maka mulailah dengan hadis ini. Maka kita dapatkan banyak ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Termasuk adalah Al-Imam An-Nawawi dalam beberapa kitabnya. Ya, Arba'in Nawawiyah, dia mulai pakai hadis ini. Riyadus Salihin, dia mulai pakai hadis ini. Dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, banyak sekali yang memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Makanya sampai seorang ulama mengatakan, man arada an yu'allifa al-kitab, man yu'alli an yu'allifa kitaban falyabda' bihadal hadis. Barang siapa yang ingin menulis sebuah buku, maka mulailah dengan hadis ini. Kata sebagian ulama, hal itu dikarenakan untuk mengingatkan dia tentang keikhlasan. Nah, terkadang kalau sudah nulis buku, ya kan, terus bukunya kelihatan apa? Bagus, ya kan? Apalagi apa? Laris, calon best seller. Wah, sudah. Ini berapa keuntungan yang saya dapatkan? Ya, maka dia harus ingatkan dirinya, dia nulis semata-mata karena Allah. Adapun yang lain nanti ikut, itu adalah permasalahan lain. Mudah-mudahan tetap terjaga keikhlasannya. Ini sampai-sampai pula Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hadzal hadis yadkhulu fi 70 baban minal fikhi. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Ini saking agungnya hadis ini. Sebagian ulama lain mengatakan hadzal hadis ahadul hadisaini min madaril Islam. Hadis ini adalah salah satu dari dua pokok ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu terbagi atas amalan zahir dan atas amalan apa? Batin. Nah, hadis ini membahas tentang amalan apa? Batin. Yang membahas tentang amalan zahir itu hadisnya Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Kita cinta kepada beliau radhiyallahu taala. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi amalan itu diukur secara batinnya dengan innamal a'malu binniyat, dan secara zahirnya dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.